إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahi jami'an. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana pada atau sampai detik ini kita masih mendapatkan pertolongan dan kebaikan atau kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkhusus kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat talabul ilmi, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan seputar masalah hukum-hukum haji dan umrah. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan alhamdulillah poin tentang arkanul hajj, tentang rukun-rukun haji. Mimbabil muraja'ah, kita akan ulangi sedikit tentang rukun-rukun haji. Telah kita sebutkan rukun haji itu ada 4. Adapun rukun umrah itu ada 3. Ketiga perkara pada rukun umrah itu ada pada al-hajj, pada rukun haji. Adapun rukun haji yang pertama adalah al-ihram. Al-ihram sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengan al-ihram yang termasuk daripada rukun haji adalah niyatul haji wa qasduhu, yaitu niat haji. Bisa juga kalau dia umrah berarti niat umrah. Ihram ini ada pada haji, ada juga pada umrah. Setiap haji atau setiap umrah harus ada ihram, ada niat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk setiap amalan ibadah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya, itu tergantung dengan niat. Dan haji ini termasuk ibadah. Begitu juga umrah termasuk ibadah. Perlu yang namanya niat. Tidak diperbolehkan kita beribadah tanpa niat. Karena sebuah ibadah ya tidak diniatkan itu tidak sah. Kemudian yang kedua, rukun haji adalah al-wukuf bi Arafah, berdiam diri di Arafah, di daerah Arafah. Arafah ini sebagaimana yang telah kita sebutkan adalah sebuah daerah dekat Mekah atau di luar Mekah. Nah, pada tanggal 9 Zulhijjah, jemaah haji itu harus beranjak dan berwukuf di Arafah. Disunahkan masuk Arafah sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada ba'da zuhur, dan keluar dari Arafah setelah terbenamnya matahari atau telah masuk waktu maghrib. Hanya saja di sana ada rukhsah yang disebutkan oleh para ulama, diperbolehkan melebihi waktu maghrib apabila seorang tidak bisa mendatangi Arafah ya sebelum waktu itu. Diperbolehkan ya setelah maghrib, isya atau yang semisalnya, karena batas waktu terakhir daripada wukuf adalah sampai fajar shadiq. Kemudian yang ketiga dari rukun haji adalah tawaful ziyarah, disebut juga dengan tawaful ifadah. Dikatakan tawaful ziyarah dengan tawaful ifadah karena dilakukan setelah seorang beranjak dari Arafah, sekitar dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah. Dan begitu juga pada umrah ya, ada tawaf, dan ini termasuk juga rukun. Jadi antara haji dan umrah, di antara kesamaannya, yang pertama adalah ihram, yang kedua sama-sama ada tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian rukun haji yang keempat, begitu juga ada pada umrah, yaitu as-sa'i baina Safa wal Marwah. Seorang yang melewati, berjalan kaki ya, melewati bukit Safa wal Marwah. Hanya saja ada sedikit perbedaan dari perhitungan na'am antara sa'i baina Safa wal Marwah dengan na'am dengan tawaf. Kalau hitungan tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir dengan Hajar Aswad, itu baru hitungan 1 kali putaran. Jadi dimulai dari Hajar Aswad, kemudian bertemu lagi Hajar Aswad, baru terhitung 1 putaran. Berbeda dengan sa'i. Ya, sa'i itu berbeda dengan tawaf. Kalau hitungan sa'i antara Safa wal Marwah itu sudah dihitung 1 putaran. Ya. Sudah dihitung 1 putaran. Kemudian Marwah ke Safa menjadi 2 putaran. Jadi tidak seperti na'am tawaf. Kalau tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Jadi sa'i ini tidak dihitung dari Safa ke Safa lagi. Ya, Safa, Marwah, baru Safa lagi, baru 1. Tidak demikian. Ya. Dia tidak seperti na'am tawaf. Safa ke Marwah sudah terhitung 1, walaupun belum sampai Safa lagi. Marwah ke Safa sudah terhitung 2, dan seterusnya. Dan sa'i ini juga ada pada umroh. Jadi persamaan antara umroh dan haji ya, itu ada 3 perkara. Nah, yang pertama antara haji dan umroh ada ihram. Kemudian yang kedua ada tawaf, yang ketiga ada sa'i. Perbedaannya ya, perbedaan haji dan umroh pada rukunnya adalah al-wukuf. Karena umroh tidak ada wukuf. Ya, tidak ada wukuf di Arafah. Allah Ta'ala bisawab. Kita masuki masalah yang berikutnya yang juga penting untuk diketahui oleh seorang yang ingin melakukan haji atau umrah. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, ada perkara-perkara yang sangat penting yang wajib kita ilmui tatkala kita ingin melakukan haji atau umrah. Yang pertama adalah rukun haji atau rukun umrah. Yang kedua wajibatul hajj. Yang ketiga adalah mahdhurat ya, al-ihram. Naam, larangan-larangan ihram. 3 perkara ini yang paling penting harus kita ketahui. Yang pertama termasuk wajibatul hajj, ya, sesuatu yang dihukumi wajib dalam ibadah haji atau manasik haji. Yang pertama adalah al-ihram minal miqat al-mu'tabar lahu syar'an. Yang pertama adalah ihram dari miqat yang telah ditentukan secara syar'i. Ya. Jadi niat haji itu harus dilakukan di miqat yang telah ditentukan. Ya, kalau ihram sendiri itu rukun. Kalau ihram sendiri itu rukun, dan ihram dilakukan di miqat itu wajib hukumnya. Paham ya, itu membedakannya, cara membedakannya. Kalau ihram itu sendiri rukun. Ya. Nah, ketika melakukan ihram di miqat itu hukumnya wajib. Ya, ketika melakukan ihram niat umrah atau niat haji di miqat ya, itu wajib. Contoh misalnya seorang ingin melakukan umrah ya, dia penduduk Madinah, maka dia harus niat umrah atau ihram itu di miqat penduduk Madinah. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, miqatnya penduduk Madinah itu adalah Abyar Ali atau Dzul Hulaifah. Ya, dia harus memulai atau niatnya ini dia harus mulai di daerah ini, di daerah Abyar Ali. Ketika dia mendatangi Abyar Ali, nah disinilah dia mulai niat ihram umroh atau niat ihram haji. Paham insyaallah ya? Nah, ihram sendiri rukun ya. Niatnya itu rukun. Nah, niat dilakukan pertama kali di mikot itu wajib. Naam. Sebagaimana dalam sholat ya, ruku itu rukun. Gerakan badan kita ketika ruku itu rukun. Bacaan ruku itu wajib. Ya. Bacaan ruku itu wajib. Gerakan badan kita ketika ruku, kita harus ruku, itu rukun. Kalau tidak ruku, tidak sah. Naam, ruku itu rukun. Nah, ketika membaca doanya Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi, ini wajib. Ini bacaannya itu wajib. Adapun naam fiil kita, perbuatan kita ketika ruku itu rukun. Begitu juga al-ihram. Al-ihram ini niat haji itu rukun. Naam. Nah, niat haji ini harus dilakukan dimulai kali di mikot. Ya, kalau dia penduduk Madinah, maka mulai pertama kali diniatkan haji atau umroh ketika melewati Dhul Hulaifah atau orang lain yang bukan penduduk Madinah yang dia melewati mikot ini, maka dia memakai mikot penduduk Madinah. Sebagai contoh misalnya jemaah haji atau jemaah umroh Indonesia, dia ya mendarat di Madinah, mau umroh lewat Madinah. Maka bagi jemaah haji Indonesia yang ingin umroh lewat Madinah, maka dia harus ihram naam atau niat umroh itu pertama kali memakai mikotnya penduduk Madinah, yaitu Abyar Ali atau Dhul Hulaifah. Dan mikot-mikot makaniyah telah kita sebutkan. Ya, telah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya. Bisa dicek kembali. Kemudian yang kedua, termasuk yang dihukumi wajib pada manasik haji adalah al-wukufu bi'arafah ilal lail liman ataha naharan. Yang kedua adalah wukuf di Arafah naam sampai malam, yaitu sampai terbenamnya matahari. Ya, bagi seorang yang bisa mendatanginya pada siang hari. Yang sunnah adalah setelah tergelincirnya matahari. Jadi wukuf sampai malam hari, yaitu sampai terbenam matahari, ini hukumnya wajib. Adapun wukuf itu sendiri rukun. Ya. Harus mendatangi Arafah itu rukun. Harus berdiam diri di Arafah itu rukun. Nah, selama waktu kita wukuf itu ada batas wajibnya. Batas wajib wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah adalah dari siang hari sampai terbenamnya matahari. Ini wajib. Ini sesuatu yang wajib. Tidak boleh keluar Arafah waktu asar misalnya. Ya, ini melanggar kewajiban. Ya, walaupun tetap sah hajinya. Ya, tapi dia harus membayar fidyah nanti karena melanggar wajib. Ya, tapi dia sudah sah, sudah wukuf di Arafah. Ya. Wukuf di Arafah ini rukun. Nah, waktu atau selang waktu wukufnya kita selama di Arafah dari siang hari sampai maghrib itu wajib. Tidak boleh kita keluar dari Arafah sebelum terbenamnya matahari. Kita terus menerus harus menahan diri, berdiam diri di Arafah. Terus kita berdiam diri sampai menunggu waktu maghrib. Ya, setelah waktu maghrib baru kita boleh keluar ke Arafah beranjak menuju Muzdalifah. Bagi siapa yang melanggarnya, maka dia melanggar yang wajib. Walaupun tetap sah, karena dia sudah wukuf. Hanya saja dia melanggar yang wajib, dan nanti dia dibebankan membayar fidyah atau dam. Ya, ada damnya masing-masing. Nanti ada pembahasan sendiri, siapa saja yang melanggar ya mahdurat. Ya, larangan-larangan haji. Yang mencukur rambut sebelum waktunya, mencukur memotong kuku pada saat haji, memakai pakaian yang berjahit, memakai minyak wangi, memakai penutup kepala bagi laki-laki, kalau perempuan boleh, yang dilarang laki-laki. Ya, seperti di antara naam dendahnya boleh dia ya, ada perinciannya nanti. Kalau dia melanggar seperti memotong rambut, ya memotong kuku, ya memakai pakaian yang berjahit, yang berbentuk, naam memakai minyak wangi. Naam, di antara hukumannya adalah ada pilihan, boleh dia berpuasa 3 hari ya, atau memberi makan 6 orang miskin, atau menyembelih 1 ekor kambing, dan seterusnya. Nanti ada pembahasan khusus bagi orang-orang yang melanggar kewajiban haji, tetap sah hajinya, hanya saja dia didenda, ya. Yang ketiga atau kita lanjutkan, di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ilal ghurub, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menunaikan haji, beliau wukuf sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang wajib, ya. Kama sayati fi sifati hajjatihi, sebagaimana telah datang penjelasannya tentang tata cara atau kaifiyah hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian, ya, amalkanlah oleh kalian manasikakum, tata cara haji kalian dariku, ya. Hadis ini juga dijadikan istidlal, istinbat, ya, oleh para ulama tentang wajibnya mutaba'ah, ya, di dalam beribadah. Nah, wajib kita mutaba'ah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui secara umum, syarat qubulu al-ibadah, syarat diterimanya ibadah, ya, agar dia terangkat, agar dia diterima sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya ikhlas, dia juga harus dibangun di atas petunjuk Rasulullah, ya. Kalau Rasulullah melakukannya dan kita ikuti serta ikhlas, maka akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita melakukannya ikhlas, akan tetapi ternyata tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka dia tertolak, ya. Maka dia terdolak, ya, merdud. Begitu juga amalan haji, wajib kita mengikuti cara Rasulullah, ya, cara Rasulullah, enggak boleh membuat-buat cara sendiri. Begitu juga ibadah secara umum yang lainnya. Ini yang kedua, ya, wukuf, ya, dari siang hari, yakni dari tergincirnya matahari sampai maghrib, ini hukumnya wajib, ya, ini hukumnya wajib. Kemudian yang ketiga, termasuk wajibatul hajj, ya, amalan haji yang hukumnya wajib adalah al-mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri ila muntasifil lail. Yang ketiga adalah mabit, bermalam. Mabit itu artinya bermalam. Bermalam di daerah Muzdalifah, ya. Lailatan nahar, ya, waktu siang hari, ila muntasifil lail, sampai naam pertengahan malam. Nah, untuk waktu mabit ini di Muzdalifah, ini khilaf di kalangan para ulama, ya. Sebagian mengatakan, ya, mabit ini, ya, dilakukan setelah beranjak dari Arafah, yaitu setelah terbenamnya matahari, itu berakhir sampai dengan fajar shodiq, sampai subuh, ya. Waktu terakhirnya adalah sampai subuh. Nah, setelah subuh, kemudian disunahkan untuk zikir sejenak, ya, sebelum terbitnya matahari. Nah, hendaklah kita meninggalkan Muzdalifah. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Jadi batas terakhir itu adalah setelah fajar shodiq, kita kerjakan dulu na'am sholat subuh, kemudian zikir sejenak, kemudian setelah itu beranjak menuju Mina sebelum terbenamnya matahari. Hanya saja sebagian para ulama menyebutkan diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah, ya, diperbolehkan meninggalkan daerah Muzdalifah pada pertengahan malam bagi yang memiliki hajah. Bagi yang memiliki hajah, di antaranya adalah orang yang sudah tua atau orang yang sakit, ya, diperbolehkan dia naam mabit di Muzdalifah hanya sampai pertengahan malam, tidak sampai subuh. Pertengahan malam dia sudah meninggalkan daerah Muzdalifah. Ya, pendapat sebagian para ulama membolehkan hal ini, ya, tidak harus sampai subuh. Ya, orang yang naam mungkin dia sakit atau dia sudah tua atau uzur-uzur yang lain. Ya, uzur-uzur yang lain yang diperbolehkan meninggalkan Muzdalifah itu naam pertengahan malam. Tidak harus sampai subuh. Ya. Namanya saja disunahkan itu sampai subuh. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya, dia sholat subuh sebentar, kemudian zikir sejenak, kemudian dia meninggalkan Muzdalifah sebelum terbitnya matahari menuju ke Mina. Ya, menuju ke Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wa in afaha qablahu, barang siapa yang mendapati sebelumnya. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan ini khilaf di kalangan para ulama. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalika, berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas hal itu. Jadi ini yang ketiga. Ya, mabit di Muzdalifah ini wajib. Ya, bukan rukun. Ini wajib. Ya, telah kita sebutkan sebelumnya perbedaan rukun dan wajib. Rukun itu lebih tinggi. Ya, lebih tinggi kedudukannya dari wajib. Barang siapa yang meninggalkan rukun sengaja atau lupa tidak mendatangkannya, maka tidak sah hajinya. Seorang yang haji tidak ihram, seorang yang haji tidak wukuf di Arafah, seorang yang haji tidak tawaf, maka tidak sah hajinya. Walaupun lupa, harus didatangkan. Berbeda dengan yang wajib. Ya, seorang yang meninggalkannya karena lupa atau tidak mampu melakukannya, maka tetap sah hajinya. Hanya saja di sana nanti ada konsekuensinya. Ya, di antaranya adalah membayar dam, membayar denda. Apakah dia berpuasa 3 hari berturut-turut, apakah dia menyembelih seekor kambing, nanti akan ada pembahasan sendiri tentang orang-orang yang melanggar wajibatul hajj. Hanya saja hajinya tetap sah. Kemudian yang keempat, ya, wajibatul hajj. Amalan-amalan haji yang dihukumi wajib. Ada 7 perkara di sini. Poin yang keempat adalah al-mabitu bi Mina layali ayami tasyrik. Mabit di Mina. Ya, mabit di Mina pada hari-hari tasyrik. Bermalam di daerah Mina pada hari-hari tasyrik. Ya, setelah bermalam di Muzdalifah. Ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah, malam 10 Dzulhijjah mabit di Muzdalifah, kemudian siangnya itu menuju ke Mina. Naam. Nah, pada malamnya, malam ke-11, 12 dan 13 ini disunah diwajibkan tetap bermalam di Mina. Ya, tetap bermalam di Mina. Ya, hanya saja sebagian para ulama menyebutkan boleh dia bermalam sampai tanggal 12 Dzulhijjah, disebut dengan nafar awal. Ya, rombongan haji pertama. Boleh setelah itu dia menyelesaikan hajinya. Tapi yang abdol adalah dia bermalam sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ini yang abdol. Kalau dia bisa menyelesaikan haji sampai tanggal 13, ini ahsan. Tapi kalau tidak bisa, maka sampai tanggal 12 ini diperbolehkan. Namanya nafar awal kalau sampai tanggal 12. Kalau sampai tanggal 13 di Mina namanya nafar tsani. Ya, nafar tsani. Jadi mabit di hari-hari tasyrik ini hukumnya wajib. Ya, ada 2 pendapat. Boleh sampai tanggal 12, 11 dan 12 Dzulhijjah. Naam, atau memilih yang kedua. Dia bermalam lebih lama sampai tanggal 13. Naam. Paham insyaallah ya? Jadi bermalam di Mina pada tanggal hari-hari tasyrik ini wajib. Ya. Naam. Jadi balik lagi kita. Ya, tanggal 8 sebelumnya kan sudah bermalam di Mina, ya kan? Tanggal 8 hari Tarwiyah itu pertama kali disuruh ke Mina. Kemudian tanggal 9 di mana? Di Arafah. Kemudian tanggal malam tanggal 10 di Muzdalifah. 10 siangnya atau paginya itu di Mina, terus bermalam. Ya. Atau setelah itu, setelah nanti akan disebutkan, setelah dia siang harinya itu melempar jamarot, dia langsung ke Mekah. Itu mengamalkan ya, naam, amalan yang lainnya, yaitu dia mencukur rambut. yaitu tawaf. Yang mencukur boleh dilakukan di Mina setelah dia melempar na'am jumratul aqabah yang paling besar, dia menggunting rambut, diperbolehkan dia memakai pakaian berjahit. Kemudian yang kelima, termasuk yang dihukumi wajib adalah ramyul jamarat murattaban, melempar jamarat secara berurutan dari yang kecil sampai yang besar. Jamarat itu ada tiga. Ada jumratus, ada yang sugroh, ada yang wustoh, ada yang kecil, ada yang tengah, ada yang kubroh atau aqabah. Ya, jamarat itu ada tiga. Yang pertama adalah sugroh, yang kedua wustoh, yang ketiga kubroh atau aqabah. Dan perhatikan juga, ya, untuk yang kita lempar jamarat, yang kita lempar pada tanggal 10 Dzulhijjah itu hanya satu, tidak tiga-tiganya. Yang dilempar adalah yang paling besar, kubroh, atau disebut dengan aqabah, tidak tiga-tiganya pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang kita lempar hanya satu. Nah, jamarat itu ada tiga telah kita sebutkan. Untuk tanggal 10 itu hanya satu yang dilempar. Jangan lempar semua. Ya. Jangan lempar semua. 7 kali lemparan. Yang dilempar pada tanggal 10 adalah yang paling besar. Untuk hari berikutnya, hari-hari tasyrik 11, 12 atau 11, 12, 13 yang dilempar tiga-tiganya. Ya. Untuk hari-hari tasyrik yang dilempar baru tiga-tiganya. Tanggal 11 hari tasyrik setelah zuhur, disunahkan setelah zuhur, yang dilempar yang kecil dulu 7 kali, kemudian yang tengah 7 kali, yang terakhir 7 kali. Hari berikutnya tanggal 12 juga sama. Setelah zuhur, yang kecil dulu, yang tengah, kemudian yang besar. Ya, setelah itu terserah dia. Kalau dia mau memutus haji, ya selesai hajinya, dia harus meninggalkan Mina. Ya, sebelum terbenamnya matahari, maka selesai hajinya. Sudah tahallul tsani. Selesai ibadah haji. Ya, setelah tanggal 12, setelah dia melempar jamarat kecil, kecil, tengah dan besar, maka dia harus meninggalkan Mina sebelum terbenamnya matahari. Kalau terbenamnya matahari dia masih ada di Mina, maka dia harus menyelesaikan haji sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, kegiatannya sama. Melempar tiga jamarat ini, kecil, tengah, dan besar. Paham salah ya? Jadi tanggal 10 itu yang dilempar tidak tiga-tiganya, tapi yang dilempar adalah yang aqabah. Ya, yang dilempar adalah aqabah. Adapun tanggal 11, 12 atau 11, 12, 13 yang dilempar tiga-tiganya, kecil, tengah, dan besar. Dan juga perlu diketahui, tatkala melempar jamarat itu harus betul-betul, ya, jamarat itu jatuh ke bawah, ya, jatuh ke bawah, tidak keluar. Ya, jamarat ini sekarang sudah dibangun oleh pemerintah Saudi, ya, dia di dinding, ya, dia di dinding, semacam di dinding, ya, dan dia kalau nggak salah, kalau naam, tiga tingkat. Ada tingkat yang paling atas, tengah, dan bawah kalau tidak salah ya. Tiga atau dua tingkat, anda lupa. Nah, pada saat melempar jamarat ini harus betul-betul dipastikan jamarat itu masuk ke dalam. Ya, harus masuk ke dalam. Ya, jangan sampai keluar. Kalau keluar, ulangi. Melempar ternyata mantulnya keluar, bukan mantulnya ke dalam, bukannya jatuh. Ya. Nah. Jadi harus dipastikan betul-betul, ya, nah, masuk ke dalam. Ya, dan melemparnya dengan kerikil. Alhamdulillah pemerintah Saudi telah menyiapkan kerikil. Ya, di sekitar Mina itu banyak kerikil sudah disiapkan. Tidak perlu khawatir kita. Ya, kerikil sudah disiapkan. Mereka sudah profesional. Ya, atau nanti kita ambil kerikil di sekitar jamarat, biasanya banyak. Banyak orang melempar itu kadang enggak masuk, kadang kena kepala orang, sering sekali itu. Ya, hati-hati di jamarat. Ya, orang dorong-dorongan. Ya. Betul-betul pastikan kita aman. Ya, orang dorong-dorongan cepat. Ya, melempar jamarat itu kayak hujan. Orang ribuan mungkin jutaan. melempar batu. Anda bayangkan, batu itu banyak sekali. Kadang kena kepala kita sendiri, ya. Ada melempar di belakang, siapa yang melempar, ya. Nah, kadang ada yang diinjak, ya, dorong-dorongan, ya. Untuk hati-hati, ya. Biasanya semakin dekat ke jamarat, ya, semakin besar kemungkinan dia kena lempar orang. Karena ada orang melempar dari belakang, ya. Semakin dekat dia jamarat, semakin besar kemungkinan dia kena lempar orang. Tapi semakin memudahkan dia untuk melempar jamarat hingga jatuh ke bawah, ya. Jadi untuk melempar jamarat ini, kalau kita haji, ya, harus hati-hati, harus hati-hati. Karena batu itu banyak sekali, kayak hujan dia, yang langsung melempar langsung banyak. Ya, orang kadang tidak mikir-mikir melempar itu, kadang kena kepala, ya, ada yang berdarah, ya, ada yang berdarah. Ya, banyak batu itu. Nah, paham misalnya, ya. Jadi melempar jamarat berurutan ini wajib, nggak boleh dibalik-balik. Yang besar dulu, baru yang tengah, baru yang kecil, atau yang tengah dulu sekendak dia. Ya, melemparnya harus berurutan. Ya, harus berurutan. Kecil, tengah, besar. Dan ini dilakukan, ya. Nah, yang berurutan ini itu tanggal 11-12, atau kalau dia mau menyelesaikan haji sampai 13 berarti 3 hari. Adapun tanggal 10 yang dilempar apa? Yang paling besar. Ya, jangan lupa, ya, yang dilempar bukan tiga-tiganya. Ya, tapi salah satu. Untuk tanggal 10 yang dilempar adalah yang paling besar. Nah, kalau nanti bisa kita praktekkan nanti, ya, beberapa amalan haji. Ya, terutama tawaf dan sa'i. Ya. Yang keenam, na'am, sesuatu yang dihukumi wajib dalam manasik haji adalah al-halqu awit taksir, yaitu menggundul rambut, ya, atau memendekkan rambut. Boleh dua-duanya, tapi yang paling abdol, ya, na'am, adalah menggundul. Menggundul dengan memendekkan beda. Kalau menggundul itu dia dengan silet, betul-betul dikerok habis, ya, itu namanya menggundul. Dia dengan silet dikerok, memang betul-betul dikerok. Ya, kalau rata itu namanya na'am, ya, mencukur. Ya, kalau gundul ini dia dengan silet, betul-betul dikerok habis, betul-betul gundul. Ya, betul-betul gundul. Nah, yang abdul adalah gundul. Nah, ini dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Naam. Disebut juga dengan istilah ronhat. Ronhat. Romyatul jamarah. Kemudian halak. Ya. Kemudian tawaf. Ya, ini tiga hari tanggal 10. Ini tiga amalan yang kita lakukan. Ya. Yang pertama adalah melempar jamarat yang paling besar, setelah itu langsung antum tahalul yang pertama. Itu dengan mencukur rambut. Setelah melempar langsung cari tukang cukur. Atau minta cukur dengan teman, ada semua, ya. Disiapkan di dekat jamarat itu ada tukang cukur. Ya, ada ininya masing-masing, tapi antrinya luar biasa, panjang sekali. Ya, banyak orang. Kalau mau muda, ya, bisa minta cukur dengan, ya, tukang cukur yang tidak resmi, dadakan. Banyak biasanya. Banyak sekali. Ya, nawari-nawari. Biasanya biayanya 10 real. Lumayan, ya. Itulah ada sebagian TKI atau jemaah haji kadang ngambil seseran ini. Sambil dia haji, sambil dia cukur juga. Lumayan, 10 real. 10 real kalau antum kalikan 3.500, jadi 35.000. Yang namanya gundul itu cepat sekali. Ya, mayoritas gundul. Enggak ada yang namanya pengen dicukur gaya rambut siapa itu, kan. Separuh dicukur enggak ada. Ya, rata-rata digundul. Jadi kalau antum mau cepat, ya, setelah melempar jamaratul yang besar, mau cepat itu cari yang mungkin yang enggak resmi atau antara teman sendiri. Ya, balik ke kemah dulu misalnya, ke kemah di Mina misalnya, jemaah haji saling cukur sendiri, ya, ini yang lebih gampang. Kalau mau ke tempat resmi, ya, toko-toko itu lama antrinya panjang. Allah Ta'ala bisawab, ya. Jadi ini dilakukan setelah melempar jamarat yang besar, dia mencukur rambut, ya. Nah setelah itu boleh bagi dirinya untuk memakai pakaian berjahit, ya. Setelah dia melempar jamarat, naam, setelah dia mencukur rambut, boleh dia memakai pakaian berjahit. Dia lepas pakaian umrohnya, dia pakaian jubah. Ini sudah diperbolehkan, sudah dia diperbolehkan pakaian berjahit, pakaian jubah atau yang semisalnya, ya. Naam, karena memakai pakaian yang berjahit ini termasuk larangan ihram, ya. Tidak diperbolehkan seorang yang umroh atau haji memakai pakaian yang berjahit sebelum tahallul. Ya, yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit ini adalah pakaian yang berbentuk. Itu maksudnya. Yang berbentuk pakaian. Ya, jemaah umroh dilarang memakai pakaian yang berjahit. Yang dimaksud dengan pakaian yang berjahit, maksudnya adalah pakaian yang berbentuk. Berbentuk jubah, berbentuk celana. Paham ya? Karena yang namanya kain umroh itu berjahit. Ya, jangan disalahpahami. Ya, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Itu kain umroh itu jahitan semua. Enggak ada yang tidak jahitan. Ada enggak? Jahitan semua. Dijahit semua itu. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dengan pakaian berjahit adalah pakaian yang bentuk tubuh. Ya, baju, jubah, celana ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki umroh misalnya pakai jubah. Ya. Atau pakai kaos. Dari Indonesia pakai kaos, langsung dia tawaf, tidak pakai kain ihram, sa'i, setelah itu cukur rambut, tidak diperbolehkan. Paham misalnya ya? Jadi setelah mencukur rambut, tanggal 10 itu boleh kita memakai pakaian berjahit, pakaian-pakaian yang sudah berbentuk, pakai jubah, atau yang semisalnya. Nah, kemudian setelah itu, dia ke Mekah pada tanggal 10, ronhat, tawaf di Mekah, ya. Setelah tawaf, maka dia harus kembali ke Mina lagi. Sebagaimana telah kita sebutkan, bermalam di Mina tanggal 11, 12 itu wajib. Jadi setelah dia tawaf, dia kembali lagi ke Mina. Tujuannya apa? Bermalam di Mina. Ya, bermalam di Mina. Naam, pada tanggal 11 atau 12. Ya. Ada dua pilihan, atau sampai 13. Nina Parsani. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, muhallikina ru'usakum amakassirin. Ya, mereka menggundul rambut-rambut mereka atau mencukur rambut-rambut mereka. Ya, jadi dari ayat ini boleh ada dua pilihan, boleh kita mencukur sekedar merapikan rata, ya. Yang dimaksud dengan mencukur sini semuanya rata, ya. Nah, di antara kesalahan dari jamaah haji itu tahalul, ya, sekedar mencukur rambut, ambil dikit, potong mungkin beberapa helai, selesai. Ini tidak disunahkan untuk laki-laki. Amalan seperti itu untuk perempuan. Adapun untuk laki-laki, dia harus meratakan semuanya. Ya, ini yang sunnah, diratakan semuanya. Atau kalau yang lebih bagus, yang lebih abdul, digundul, dikerok sampai habis. Ya. Wali fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu bidzalik, dan beliau memerintahkan itu. Yang ketujuh, yang terakhir dari amalan haji yang wajib adalah tawaful wada' li ghairil haidi wan nufasa. Tawaf wada', tawaf wada' artinya tawaf perpisahan sebelum seorang meninggalkan Mekah. Setelah selesai semua amalan haji, ya, tanggal 13 atau tanggal 12 kita selesai mabit di Muzdalifah, kita pengen balik ke Indonesia, atau bagi penduduk Madinah ingin balik ke Madinah, maka ada satu lagi amalan haji yang wajib dilakukan, yaitu tawaf perpisahan, ya, dengan pakaian yang berjahit, tidak apa-apa karena sudah tahalul sebelumnya. Jadi sebelum kita pulang ke Indonesia, naam, diwajibkan untuk tawaf lagi, namanya tawaful wada, tawaf perpisahan, ya, tawaf perpisahan ini wajib hukumnya, ya, bagi seorang yang tidak haid atau nifas, ya, karena bagi seorang yang haid dan nifas tidak diperbolehkan tawaf. li hadisi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, umiron nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khaffafa anil mar'atil haidi. Muttafaqun alaih. Diperintahkan bagi manusia untuk menjadikan akhir dari amalan hajinya di Mekah, ya, illa anna khaffafa anil mar'ah al haid, ya, akan tetapi diringankan, ya, bagi perempuan yang haid, ya, diperbolehkan tidak tawaf karena ada larangan sendiri. Dan hadis yang berikutnya sebagai penguat hadis ini adalah hadis Aisyah, ya, ketika beliau ingin tawaf, ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if'alu ma yaf'alul hajju ghaira an tatufi. Pada saat istri beliau Aisyah ingin tawaf, ya, beliau mengatakan if'alu ma yaf'alul hajju, lakukanlah apa yang dilakukan oleh amalan haji, ghaira an tatufi, ya, kecuali tawaf. Tidak diperbolehkan perempuan yang haid atau nifas itu tawaf. Ya. Allah taala a'lamu bisawab. Hanya saja perkara ini khilaf. Ya. Perkara ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama membolehkan tawaf dalam keadaan, ya, tidak suci. Ya, selain hadas besar. Ya, selain hadas besar. Kalau haid dan nifas ini jelas, ya, dilarang. Tapi selain hadas besar, sebagian para ulama membolehkan tawaf dalam keadaan batal. Contoh misalnya kita tawaf, ternyata kita kentut atau buang angin. Ya, sebagian para ulama membolehkan tawaf dalam keadaan sudah batal wudhunya. Yang dilarang itu kata sebagian para ulama adalah haid dan nifas. Ya, lafadznya haid dan nifas. Yang khusus. Adapun selain itu diperbolehkan. Jadi sebagian para ulama berpendapat boleh tawaf dalam keadaan batal wudhu kita. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian lagi berpendapat secara umum harus suci secara umum dari hadas besar dan hadas kecil. Bukan hanya dia suci hadas besar, begitu juga hadas kecil. Dia harus suci. Jadi tak kala kita tawaf batal, sudah 3 putaran ternyata kita buang angin, ya, kita harus keluar dulu ngambil wudu, kemudian lanjutkan, ya, lanjutkan, dihitung pada putaran terakhir. Kalau sudah 3 berarti kita masuk ke 4. Kalau ketiga putus belum sampai 3 pul sebelum Hajar Aswad, maka diulangi dari awal, diulangi dari yang kedua, ya. Itu cara ngitung kita kalau batal na'am tawaf, dihitung pada hitungan terakhir yang kita batal, ya. Bukan seperti sholat. Kalau sholat kan harus dari awal. Kalau tawaf tidak. Tawaf itu bagi seorang yang batal, na'am, dihitung pada hitungan yang terakhir yang kita batal. Ya, kalau misalnya kita batal yang pada putaran yang kedua, berarti mulainya dari 2. Ya, hitungan yang ketiga. Ya, na'am. Nah, insya Allah, ya. Jadi ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama membolehkan seorang yang berhadas kecil itu untuk tawaf. Ya, yang dilarang adalah hadas besar. Kalau pengen aman, pengen hati-hati, lebih baik kita suci dari semua hadas. Tidak hanya hadas besar, begitu juga hadas kecil. Kalau kita misalnya buang angin, tak kala tawaf, ya sudah, kita ambil wuduk lagi. Ya, bisa ngambil wuduk keluar Masjidil Haram. Kalau kesulitan, karena na'am sangat jauh. Ya, kalau mau keluar ke kamar mandi Masjidil Haram, ya, itu sangat jauh, atau ke tempat wudhunya, bisa berwudhu di dalam na'am Masjidil Haram. Telah disiapkan diperbolehkan wudhu, ya, na'am, di tempat atau di dalam Masjidil Haram telah disiapkan, ya, dengan air zam-zam. Kalau di luar itu na'am dengan air yang lain. Allah ta'ala biswab. Kemudian faman taraka wajiban min hadhil wajibat amidan aw nasiyan jabarahu bidammin wa sahha hajjuhu. Maka barang siapa yang meninggalkan amalan yang wajib dari kewajiban-kewajiban haji secara sengaja atau lupa, maka dia dibebani dengan dam, denda. Nanti akan disebutkan dendanya, apakah berpuasa, apakah menyembelih hewan kurban, atau memberi makan orang-orang miskin, dan sah hajinya. Nah, inilah yang menjadi letak perbedaan antara seorang yang meninggalkan rukun dan meninggalkan wajib. Kalau meninggalkan wajib tetap sah, ya, hanya saja dia harus membayar dam. Tapi kalau meninggalkan rukun lupa atau sengaja, tidak sah. Jadi rukun itu lebih tinggi daripada wajib. Begitu juga kalau kita sholat, meninggalkan rukun tidak sah sholat kita, kecuali kita datangkan walaupun lupa, baru setelah itu di akhir sholat sujud sahwi. Tapi kalau kita meninggalkan wajib tetap sah, tidak perlu kita datangkan di akhir sholat, ya, kita cukup sujud sahwi. Lama sabata an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, berdasarkan apa yang telah sabit dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anhu qol, bahwasanya beliau mengatakan, man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyurik daman, ya, barang siapa yang lupa dari sebagian amalan haji, manasik haji, atau dia meninggalkannya enggak sengaja, ingat ini ya, sesuatu yang wajib, ya, fal yurik daman, maka dia mengalirkan darah. Ini pilihan, ya, di antara pilihan dam. Nanti akan disebutkan banyak pilihannya. Apakah dia berpuasa, apakah dia memberi makan orang miskin, apakah dia menyembelih, ya, seekor kambing atau sapi. Nanti akan ada disebutkan, ya, orang-orang yang melanggar kewajiban haji. Wallahu ta'ala bisawab. Kita cukupkan na'am pembahasan kita malam ini, malam hari ini, pada poin ini, Pak, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.